Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين حاضرين dan حاضرات yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dengan limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang diberkati olehnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surga kelak sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majlis ini, di tempat yang mulia ini. Kemudian tak lupa semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini tema pembahasan kita adalah mengenai sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yaitu kisah yang dikenal dengan kisah Jurayj. Kisah Jurayj bersama ibunya. Kisah ini dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah, kata beliau, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalatha, Isa bin Maryam wa sahibu Jurayj." Tidak ada anak bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam buayannya kecuali hanya tiga orang saja, yaitu Isa bin Maryam dan anak bayi yang diceritakan dalam kisah Jurayj. Kemudian beliau memaparkan kisahnya. Kata beliau, "Wa kana Jurayjun rajulan 'abidan. Fattakhadha sawma'atan fa kana fiha. Fa atathu ummuhu wa huwa yusalli." Dahulu Jurayj adalah seorang yang ahli ibadah. Dia membuat sebuah tempat ibadah yang tinggi, dia selalu berada di dalamnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Lantas datanglah ibunya untuk menemui Juraij. Dalam keadaan Juraij sedang melaksanakan salat. Faqalat, maka ibunya berkata, "Ya Juraij, wahai Juraij." Maka Juraij yang masih dalam keadaan salat merasa bimbang di dalam hatinya. Faqala, "Ya Rabbi, ummi wa salati." Sehingga Juraij menyatakan, "Wahai Rabbku, apakah aku akan menyahut panggilan ibuku atau aku melanjutkan salatku?" Fa aqbala ala salatihi fansarafat. Maka Juraij memilih untuk melanjutkan salatnya. Maka ibunya pun kembali pulang, meninggalkan Juraij. Lantas falam makana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Faqalat, "Ya Juraij." Faqala, "Ay Rabbi, ummi wa salati." Fa aqbala ala salatihi. Kemudian keesokan harinya ibunya kembali datang menemui Juraij. Dalam keadaan Juraij sedang melaksanakan salat. Lantas ibunya kembali memanggil, "Wahai Juraij." Maka Juraij kembali bimbang. Dia mengatakan, "Wahai Rabbku, aku menyahut panggilan ibuku atau aku melanjutkan salatku?" Dia bimbang dalam hatinya. Lantas Juraij memilih untuk melanjutkan salatnya dan membiarkan ibunya. Maka ibunya kembali pulang. Falamma kana minal ghad atathu wa huwa yusalli faqalat, "Ya Juraij." Faqala, "Ay Rabbi, ummi wa salati." Fa aqbala ala salatihi. Keesokan harinya, yakni hari yang ketiga, ibunya kembali datang menemui Juraij. Dalam keadaan Juraij sedang melaksanakan salat. Ibunya kembali memanggil, "Wahai Juraij." Maka Juraij menyatakan kebimbangan di dalam hatinya, "Wahai Rabbku, apakah aku akan menyahut panggilan ibuku atau aku melanjutkan salatku?" Tetapi Juraij memilih untuk melanjutkan salatnya kembali. Maka untuk yang ketiga kali, ibunya tidak kembali pulang. Tetapi ibunya sempat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ibunya menyatakan, "Allahumma la tumithu hatta tanzura ila wujuhil mumisat." Ibunya berdoa, "Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij sampai engkau buat dia melihat wajah-wajah para pelacur." Ya. Lantas setelah itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fatadzakara banu Israil Juraijan wa ibadatah." Lantas beberapa waktu berikutnya Banu Israil mereka saling menyebutkan tentang Juraij serta kegigihannya dalam ibadah. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamassalu bihusniha faqalat in syi'tum la'aftinannahu lakum. Kemudian di tengah-tengah Bani Israel ada seorang wanita yang dikenal dengan kecantikannya. Tetapi wanita ini bukan wanita baik. Wanita yang mesum. Faqalat, maka wanita ini berkata kepada kaumnya, "In syi'tum la'aftinannahu. La'aftinannahu lakum. Kalau kalian berkehendak, aku bisa menfitnah Juraij untuk kalian." Ya. Aku bisa memalingkannya dari ibadahnya untuk kalian. Qala fata'arrabat lahu. Maka wanita ini mulai menggoda Juraij. Ya. Falam yaltafit ilaiha. Namun Juraij tidak sedikit pun menoleh dan terpengaruh oleh wanita itu. Ya. Kemudian fa'atat ra'iyan. kana ya'wi ila sawma'atihi fa amkanathu min nafsiha fa waqa'a 'alayha fa hamalat. Kemudian si wanita ini karena tidak berhasil menggoda Jurayj, akhirnya dia mendatangi seorang penggembala sapi yang biasa berlindung di bawah tempat ibadahnya Jurayj, karena tempat ibadahnya Jurayj itu tinggi. Nah, biasa penggembala sapi ini berlindung di bawahnya, ya, berteduh di bawahnya. Maka wanita ini mendatangi penggembala sapi itu dan berzina dengan penggembala sapi tersebut. Kemudian wanita ini pun hamil, mengandung. Falamma waladat qalat huwa min Jurayj. Tatkala wanita ini melahirkan anaknya, dia mengatakan bahwa anak ini adalah hasil hubungannya dengan Jurayj. Fa'atauhu fastanzalu wa hadamu sawma'atahu waja'alu yadribunah. Maka kaumnya bergegas mendatangi Jurayj. Mereka menurunkannya dari tempat ibadahnya yang tinggi itu. Lantas mereka menghancurkan tempat ibadahnya dan mereka pun mulai memukulnya. Faqala ma sya'nukum? Maka Jurayj berkata, kenapa kalian ini? Apa masalah kalian? Qalu zanaita bihadhil baghi fawaladat minka. Engkau telah berzina dengan wanita mesum itu sehingga dia melahirkan anakmu. Faqala, maka berkata Jurayj, aina sabi? Mana anak bayi yang dilahirkannya? Faja'u bihi, maka mereka pun membawa anak itu ke hadapan Jurayj. Faqala, da'uni hatta usalli. Jurayj meminta kepada kaumnya, biarkan aku ingin melaksanakan sholat. Fasalla, maka Jurayj melaksanakan sholatnya. Falamman sarafa atas sabiyya fata'ana fi batni wa qala ya ghulam man abuk? Qala fulanun ar-ra'i. Tatkala Jurayj selesai dari sholatnya, dia datang ke anak bayi itu, lantas dia menjawil bagian perutnya sambil mengucapkan, bertanya kepada anak bayi itu, wahai anak kecil, man abuk, siapa sungguhnya bapakmu? Maka anak bayi yang baru lahir ini bisa berbicara. Dia menjawab pertanyaan Jurayj. Dia mengatakan, fulan ar-ra'i, si fulan, si penggembala sapi itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala fa aqbalu ala Jurayj yuqabbiluna wa yatamassahuna bih wa qalu nabni laka sawma'ataka min dhahab. Maka kaumnya tatkala mendapatkan kenyataan seperti ini, mereka mendatangi Jurayj, mereka menciumnya, mereka menyentuhnya, ya, dan mereka mengucapkan, kami akan membangun tempat ibadahmu dari emas. Maka berkatalah Jurayj, la a'iduha min tin kama kanat. Kata Jurayj, jangan, kembalikan tempat ibadahku seperti sebelumnya. Fafa'alu, maka mereka pun memperbuat hal itu. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa tatkala kaumnya mengucapkan, nabni sawma'ataka min zahab, kami akan membangun tempat ibadahmu dari emas, kata Jurayj, la illa min tin, jangan, tetapi bangunlah tempat ibadahku dari tanah. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, juga dikeluarkan oleh imam-imam hadis yang lainnya. Hadis ini mengandung banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang penting dari hadis ini sehingga bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa Jurayj salah seorang dari tiga orang yang bisa bicara, bahwa anak kecil yang ditanyai oleh Jurayj adalah salah satu dari tiga anak kecil yang bisa berbicara ketika masih bayi. Yang pertama yang disebutkan dalam kisah Jurayj ini, yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam, dan kita semuanya tahu bagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi baru lahir dia bisa berbicara, ya, menjelaskan bahwa ibunya Maryam alaihissalam tidaklah berbuat zina, ya, tidak seperti yang dituduhkan oleh Bani Israel. Kemudian yang ketiga, yaitu apa yang disebutkan juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, seorang anak bayi yang dia bersama ibunya sedang menetek, ya. Tiba-tiba kata Nabi alaihissalatu wassalam, lewat seorang yang sangat indah pakaiannya, gagah, tampan, ya. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti orang ini. Lantas anak itu melepaskan puting susu ibunya dan dia berbicara, dia mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang ini. Kemudian yang berikutnya, ya, datang kembali seorang wanita yang diseret oleh kaumnya, ya, dipukuli oleh kaumnya, dituduh bahwa wanita ini mencuri dan sebagainya. Maka ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti wanita ini. Maka kemudian anak itu kembali melepaskan puting susu ibunya dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku seperti wanita ini. Kebalikan dari doa ibunya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, adapun yang pertama, lelaki yang lewat di hadapan wanita itu sebagai seorang yang gagah, tampan, kaya, ya, berpengaruh, dan ibunya meminta agar anaknya dijadikan seperti orang itu, dan anaknya meminta kepada Allah agar dia tidak dijadikan seperti orang itu, kata Nabi, karena orang ini adalah seorang diktator yang sombong, yang angkuh, ya, orang yang tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sementara yang kedua, ketika ada seorang wanita yang diseret oleh kaumnya, dituduh mencuri, dituduh dengan berbuat ini dan itu, ibunya meminta kepada Allah agar anaknya tidak dijadikan seperti wanita tersebut. Tapi anak itu justru minta kepada Allah agar dia dijadikan seperti wanita itu. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa wanita ini adalah wanita yang salihah. Ya, dia tidak seperti apa yang dituduhkan oleh kaumnya. Nah, ini tiga orang anak yang bisa berbicara ketika mereka masih bayi, masih kecil. Ya. Anak yang dikisahkan di dalam kisah Jurayj ini, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan apa yang dikisahkan tadi dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan pula di dalam kisah Jurayj ini bagaimana Jurayj termasuk salah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Ya. Jadi cerita ini termasuk cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat di kalangan para ulama itu ada tiga hukumnya. Ya. Kalau cerita Israiliyat itu datang dalam kisah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim atau disebutkan di dalam hadis yang sahih, maka kita harus mengimaninya. Karena dia benar adanya. Karena yang mengkisahkan Al-Quran atau yang mengkisahkan adalah hadis yang sahih, maka kita harus membenarkannya. Yang kedua, kita Israiliyat yang didustakan ya, oleh Al-Quran dan Hadis, atau kisah Israiliyat yang datang di dalam hadis yang lemah atau palsu, maka kita tidak boleh membenarkannya. Kita tidak boleh membenarkannya. Ya, apabila didustakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu dusta. Yang ketiga adalah yang tidak dibenarkan di dalam Al-Quran ataupun Hadis, di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula didustakan, tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Nah, kalau kita tidak mendapatkan pembenaran dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula didustakan oleh Al-Quran atau oleh Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mensikapi kisah-kisah Israiliyat yang seperti ini adalah dengan tidak membenarkannya dan tidak pula mendustakannya. Kita katakan wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu kebenarannya. Ya. Kita tidak membenarkan dan kita juga tidak mendustakan. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam awal tafsirnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di kisah ini disebutkan bahwa Jurayj adalah seorang ahli ibadah yang sangat rajin sholatnya, sangat sangat rajin ibadahnya. Ini menunjukkan bahwa di kalangan Bani Israel, meskipun Bani Israel itu banyak orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, yang suka menentang para nabi dan rasul, bahkan Bani Israel ini dikenal sebagai kaum yang suka membunuh para nabi dan rasul yang ada di kalangan mereka. Yaqtuluna anbiya'ahum, kata Allah di dalam Al-Quran. Mereka itu suka membunuh nabi-nabi mereka. Tapi di antara mereka masih ada orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, seperti Jurayj. Ya, dia termasuk seorang yang rajin ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka ibunya datang kepadanya. Ya. Dia memanggil, ya Jurayj. Sampai 3 kali ibunya datang dan memanggil, wahai Jurayj, wahai Jurayj. Ya, tetapi Jurayj melanjutkan sholatnya. Ya. Di sini ada hukum, ya, kata para ulama, bahwa apabila seseorang berada di dalam sholat nafilah, sholat sunnah, bukan sholat wajib, dan dia dipanggil oleh orang tuanya, dia harus lebih mementingkan memanggil orang tuanya. Karena berbakti kepada orang tua termasuk di dalamnya memanggil, menyahut panggilan orang tua adalah wajib hukumnya. Sementara sholat yang dilaksanakannya adalah sholat sunnah yang bukan wajib. Maka yang wajib harus dikedepankan dibanding yang sunnah. Di sini Jurayj, dia tidak menyahut panggilan ibunya. Dia melanjutkan sholatnya sampai 3 kali. Nah, untuk yang 3 kalinya, ibunya hilang kesabaran. Ya. Lantas mendoakan Jurayj dengan doa yang tidak baik. Katanya, Allahumma la tumithu hatta yandura fi wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan dia sampai dia melihat ke wajah-wajah para wanita lacur. Ya, ini doa tentunya tidak baik sekali. Dari doa ini kita tahu bahwa Jurayj seorang ahli ibadah yang sangat tidak suka dengan kesenangan-kesenangan dunia yang melalaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Bagi Jurayj, melihat kepada wajah-wajah wanita yang mesum adalah perkara yang besar. Ya. Perkara yang berat. Perkara yang luar biasa, yang akan mempengaruhi agamanya. Dia tidak suka untuk itu. Maka ibunya berdoa agar dia melihat wajah-wajah wanita pelacur. Ya. Sehingga ini adalah doa yang luar biasa. Ini memang tidak umum ya, karena pada umumnya seorang ibu tentu menginginkan kebaikan anaknya, penuh dengan kasih sayang kepada anaknya. Tapi ini memang kondisinya demikian. Jurayj dipanggil oleh ibunya sampai 3 kali. Ya Jurayj, ya Jurayj, ya Jurayj. Tapi dia tidak menyahut ibunya dan tetap melaksanakan sholat. Di sini ada pelajaran penting sekali. Apa pelajaran penting itu? Pertama, bahwasanya doa seorang ibu itu adalah doa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau secara lebih umum, doa orang tua adalah doa yang mustajab terhadap anaknya. Apakah doa itu doa kebaikan atau doa keburukan? Ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, beliau menyatakan, salatu da'awatin mustajabat. Ya. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ada 3 doa yang mustajab. Pertama, da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi itu dalam riwayat lain disebutkan, ya laisa bainahu wa bainallah, laisa bainaha wa bainallah hijab. Kata Nabi, fattaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antara doa orang yang terzalimi itu dengan Allah satu penghalang pun. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Maka 3 kondisi ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka ibu Jurayj mendoakan Jurayj sesuatu yang tidak baik, dan subhanallah Allah kabulkan ini. Ya. Karena doa orang tua kepada anaknya terkabulkan. Maka kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, harus mempunyai kesabaran yang besar. Ya. Meskipun anak kita itu adalah seorang yang sudah dewasa, anak kita adalah manusia, bukan malaikat. Tentunya punya kekurangan, kelemahan. Dia juga mungkin berbuat salah, berbuat dosa. Ya. Bahkan orang seperti Jurayj yang ahli ibadah kepada Allah, dekat dengan Allah, ya, menghabiskan hidupnya untuk ibadah kepada Allah, tatkala orang tuanya mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepadanya, terjadi doa itu. Bagaimana apabila anak itu orang yang tidak dekat dengan Allah? Tentu lebih lagi. Maka sebagai orang tua harus menjaga lisan. Kalaupun seandainya kita marah, kita tidak suka dengan sikap anak kita berbuat durhaka kepada kita, berbuat yang tidak baik, dan lain sebagainya, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata umpatan yang nanti kembali kejelekannya kepada anak kita. Jaga lisan kita. Sebagian manusia, ya, kadang di masyarakat kita lihat, ya, gampang sekali mengumpat kepada anak. Subhanallah, maaf, sebagian sampai mengatakan kepada anaknya, setan kamu. Ya. Sebagian ada yang mengucapkan atau menyamakan anaknya dengan hewan, dengan binatang. Ya. Maaf, sebagian mengatakan anjing kamu, ya, sapi kamu. Ini kan akan membawa keburukan kepada anaknya, bukan membawa kebaikan. Ya. Sementara dia menginginkan anaknya baik, anaknya mendapatkan maslahat, ya. Anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau kita kepingin anak kita menjadi anak yang soleh, jaga lisan kita. Dalam kondisi apapun, walaupun kita marah sekalipun, jangan sampai lisan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak kita. Ya. Makanya dalam riwayat lain, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, beliau mengingatkan kita. Kata beliau, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum La tuwafiku minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan pernah kalian mendoakan kejelekan atas diri kalian sendiri. Ya, kalau kita kesal sama diri kita, ya, mungkin kita tidak mencapai apa yang kita inginkan pada diri kita. Ya, sebagian orang dia kesal sama dirinya, dia mengumpat dirinya sendiri. Ya. Dia menyesal terhadap dirinya, dia mengumpat terhadap dirinya, mendoakan kejelekan kepada dirinya, mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap dirinya. Ya. Ini semua akan mendatangkan justru keburukan. Kejelekannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu kata Nabi, jangan kalian mendoakan, mengucapkan kata-kata jelek atas diri kalian sendiri. Kalau kita mengalami sebuah kegagalan, ya, apa yang kita dapatkan ternyata tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Ya, kalau ada kekecewaan-kekecewaan atas diri kita sendiri, jangan berkata-kata jelek terhadap diri kita. Ya. Kalau memang kita sayang kepada diri kita, ya minta kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam urusan-urusan kita. Hanya Allah yang bisa membantu dan menolong hamba-hambanya. Kemudian kata Nabi, wala tad'u ala auladikum. Jangan kalian mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian. Jangan. Seperti yang tadi telah kita sebutkan. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan pula kalian mendoakan kejelekan kepada harta-harta kalian. Ya. Apapun yang kita miliki. Kalau kita kesal kepada sesuatu, kita marah kepada sesuatu, ya, ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, kita jangan mengumpat atas apa yang kita miliki. Ya, mau itu kendaraan, ya, hewan binatang peliharaan kita, atau sawah ladang kita, atau lain sebagainya, apapun yang kita miliki. Ya, jangan kita mengumpat kata-kata jelek. Kenapa? Nah, di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la tuwafiku sa'atan. Ya. La tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Ya. Jangan sampai kalian menepati ada sebuah waktu di mana Allah kalau diminta pada waktu itu Allah akan mengabulkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Khawatir nanti Allah benarkan apa yang kalian ucapkan itu, apa yang kalian umpatkan itu, apa yang kalian caci maki itu. Kata-kata jelek yang kalian keluarkan itu kalau dibenarkan nanti oleh Allah bagaimana? Karena Allah punya satu waktu, kalau diminta pada waktu itu Allah akan kabulkan. Nah, maka ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, ya, kita harus menjaga lisan kita. Ya. Sebagai orang tua, ya, ucapkan hal-hal yang baik mengenai anak-anak kita. Meskipun dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita murka, dalam keadaan kita tidak suka. Sejelek apapun anak kita, ucapkan kalimat yang baik. Ya. Seperti apa yang biasa dilakukan oleh orang Arab itu bagus sekali. Kalau mereka kesal kepada seseorang, ya, atau kepada anaknya, mereka mengatakan Allah yahdik. Artinya Allah yahdik itu semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Atau Allah yuslihuk. Ya, semoga Allah memperbaiki kondisimu. Keluar dari lisannya hal-hal yang baik. Ini bagus sekali. Ya. Kita doakan dia, semoga dia diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, karena kemaslahatannya akan kembali kepada anak kita. Ya, siapa di antara kita yang tidak ingin kalau anaknya menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kebaikan untuknya. Oleh karena itu, di antaranya adalah, marilah kita menjaga lisan, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak kita. Kemudian di dalam kisah ini juga disebutkan bahwasanya di tengah-tengah Bani Israel ada seorang wanita yang dikenal dengan kecantikannya, tetapi wanita ini adalah wanita mesum. Ya, wanita ini adalah seorang wanita mesum. Dia menawarkan kepada kaumnya, aku bisa menfitnah Jurayj dari ibadahnya. Ya, aku bisa buat itu untuk kalian. Ya, maka kaumnya membiarkan wanita itu melakukan hal tersebut. Sehingga wanita itu mulai menggoda Jurayj. Tetapi Jurayj tidak menoleh dan tidak mempedulikan wanita itu. Nah, di sini ada pelajaran-pelajaran yang cukup penting. Pertama, bahwasanya kecantikan itu bisa menjadi fitnah. Coba lihat wanita yang cantik ini. Justru kecantikannya menjadi fitnah untuknya. Bukannya dia menggunakan kecantikannya untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dia telah diberi oleh Allah penciptaan yang indah. Tetapi justru dia berbuat mesum dan bahkan menggoda Jurayj untuk berbuat zina dengannya. Maka setiap nikmat yang kita tidak pandai bersyukur kepadanya, dia akan membinasakan kita. Dia akan menjauhkan kita dari Allah. Makanya sudah sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita, dari para da'i, ya, firman Allah tabaraka wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahi nikmatku untuk kalian. Kalau kalian ingkar nikmat, maka Allah ingatkan, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku itu keras. Coba lihat wanita di Bani Israel ini. Dia cantik tetapi mesum. Oleh karena itu, wanita-wanita salihat tidaklah mengumbar kecantikannya. Tapi justru perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Apa perintah Allah? Wal yudnina min jalabibihinna. Hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka yang menutupi auratnya. Ya, ditutupi auratnya. Dan menutup aurat itu, ya, disebutkan di dalam tafsir-tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, di masa Nabi SAW, para wanita itu pakaiannya gelap. Menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ya, tidak menampakkan kecantikan. Ya, kecuali kepada mahramnya. Seperti yang disebutkan di dalam surah An-Nur. Ya, tapi sekarang ini terjadi suatu fenomena. Di mana orang memakai jilbab itu bukan sebagai penutup aurat. Ini sebenarnya fenomena yang bertentangan dengan nafas Islam. Islam ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan wanita-wanita untuk memakai jilbab, memakai khimar, adalah untuk menutup aurat, menutupi kecantikan mereka dari laki-laki yang bukan mahram, yang tidak halal untuknya melihat kepada wanita-wanita itu. Makanya perintah Allah di dalam ayat lain, katakan kepada kaum mukminin, hendaknya yaghudduna min absarihim, mereka menundukkan pandangan mereka dari wanita-wanita yang bukan mahram. Dan katakan kepada wanita-wanita mukminat, kata Allah, yaghudduna min absarihinna, mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahramnya. Itu dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi jilbab itu bukan untuk kecantikan. Islam ketika Allah memerintahkan untuk wanita memakai jilbab untuk apa? Untuk justru menutup auratnya. Ya. Menutup kecantikannya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Karena kecantikan wanita itu fitnah. Ya. Laki-laki terfitnah dengan wanita karena melihat apa? Ya, melihat kecantikannya. Ya. Maka fenomena yang kita dapatkan, ya, atau fenomena yang terjadi saat ini, misalnya jilbab itu menjadi sebagai ajang untuk pamer kecantikan oleh wanita-wanita, ini bertentangan dengan nafas Islam. Sampai kemudian dibuat kontes kecantikan wanita-wanita berjilbab, bukannya jilbab itu sebagai penutup aurat, tapi dibuat jilbab itu sebagai fitnah untuk menampakkan kecantikan-kecantikan para wanita. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Di dalam kisah ini juga disebutkan bahwa wanita ini akan memfitnah Jurayj, ya, akan memalingkannya dari ibadahnya dan mengajaknya untuk berbuat zina. Ya, dia tawarkan hal itu kepada kaumnya agar kaumnya memberikan izin, ya, agar kaumnya memberikan izin untuk dia bisa menggoda Jurayj. Di sini juga terdapat pelajaran bahwa ketika seseorang berbuat kesolehan, berbuat kebaikan, ya, dia mendekatkan diri kepada Allah, pastilah ada orang-orang yang dengki. Pasti ada orang-orang yang dengki yang tidak suka dia berbuat seperti itu. Terutama orang-orang yang di dalam hatinya ada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hati orang-orang yang tidak soleh, dia cemburu kepada orang-orang yang justru mendekatkan diri kepada Allah. Dia dengki justru kepada orang-orang yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia berusaha bagaimana orang itu jauh dari ibadahnya. Sehingga dia berusaha bagaimana orang itu terfitnah dari agamanya. Ya. Dia berusaha kalau orang soleh tadi tidak lagi berbuat seperti apa yang dia ketahui dari agamanya. Nah, ini kedengkian. Kedengkian yang haram. Jadi dengki itu bukan hanya saja kita dengki kalau ada orang kaya, kita dengki. Kalau ada orang pintar, kita dengki. Kalau ada orang punya kedudukan, kita dengki. Bukan itu saja. Terkadang sebagian orang karena kejahatan hatinya, dia dengki kalau ada orang soleh yang ibadah kepada Allah. Kalau ada manusia yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada orang yang menjalankan agamanya. Ini adalah kedengkian yang lebih berbahaya. Karena dia akan menghalangi seorang hamba dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalam kisah ini juga ada pelajaran. Yaitu tatkala wanita tersebut menggoda Jurayj. Ya. Tatkala wanita itu menggoda Jurayj, apa yang terjadi? Ya. Apakah Jurayj kemudian tergoda dengan wanita itu? Apakah kemudian Jurayj terpesona dengan wanita yang cantik itu? Lantas dia berbuat zina dengannya? Tidak. Ya, perlu kita ketahui bahwa bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang merasakan lizzatul iman, kelezatan beriman kepada Allah, kelezatan mendekatkan diri kepada Allah, ya, kesenangan-kesenangan dunia itu tidak punya tempat di dalam hatinya. Ya. Bukan dia tidak menjalani kehidupan dunianya seperti manusia yang normal biasanya. Ya. Bukan berarti dia mengharamkan kehidupan dunia, tidak. Tetapi kehidupan dunia, kesenangan dunia tidak punya tempat di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Sehingga dia tidak akan bisa dikalahkan dengan kesenangan dunia dan mengorbankan agamanya. Ini. Ya. Maka lahirlah manusia-manusia hebat. Manusia-manusia yang keimanannya tidak bisa dibeli dengan kesenangan dunia apapun. Ya. Semacam Jurayj. Ya. Wanita yang terkenal dengan kecantikannya ini tidak mampu menggodanya dan memalingkannya dari ibadahnya. Lam yaltafit ilaiha. Sedikitpun dia tidak menoleh kepada wanita itu. Ya. Ya, kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga kita diberi kekuatan iman yang demikian. Semoga kita diberi hidayah hatinya oleh Allah sehingga dalam mendekatkan diri kepadanya kita merasakan manisnya ibadah kepada Allah. Ya, kita terkadang membaca kisah yang seperti ini, kalau kita membayangkan kepada diri kita sendiri rasanya jauh sekali. Ya. Waduh, berat ini. Hah? Wanita ini datang menghampiri dengan sengaja menggodanya, bukan wanita sembarangan yang terkenal di kalangan Bani Israel, yutamatsal bihusniha, yang menjadi ikon kecantikan. Ya, ikon kecantikan di kalangan Bani Israel. Ya, kalau sekarang ini semacam putri Indonesia atau ya yang jadi lambang kecantikan. Nah, wanita-wanita cantik seperti ini datang menggodanya. Ya, kalau orang yang sembarangan imannya ngelepar-ngelepar sudah ya. Kelepek-kelepek. Ya. Tapi ini subhanallah. Jurayj bukan hanya tergoda bahkan lam yaltafit ilaiha, tidak menoleh, noleh aja enggak. Nah, karena bagi orang-orang yang seperti ini, kesenangan dunia itu saya katakan tidak punya tempat di dalam lubuk hatinya. Sebab sesungguhnya kelezatan ibadah kepada Allah itu mengalahkan kesenangan dunia yang manapun. Ya, kalau seorang bisa hanyut atau tepatnya bisa mendalami ibadah kepada Allah dengan hakikatnya, menghayati maknanya, ya, menyelami kedekatannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibadah itu melahirkan kesenangan jiwa yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh kesenangan dunia yang manapun. Tidak wanita, tidak harta benda, tidak jabatan, tidak apapun juga. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan suatu ketika, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Dibuat kecintaan kepadaku dari dunia kalian itu adalah minyak wangi dan para wanita. Hanya dibuat kecintaan kepada beliau. Tetapi kata beliau, waju'ilat qurratu aini fis-shalah. Tetapi kesejukan jiwaku berada di dalam salat. Ketenangan jiwa, ketenteraman hati berada ketika salat. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah salat, luar biasa salat beliau. Ya, terutama salat malamnya, karena kalau salat wajib seorang imam tidak boleh memberatkan makmum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Kalau salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia, maka hendaklah dia memperingan salatnya. Fa inna fihim al-marid wal kabir was-saghir wa dzal hajah. Karena di antara mereka ada orang yang sakit, ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang punya hajat. Wa idza shalla wahdahu falyusallima syaa. Kalau dia salat sendirian, maka silakan dia salat dengan apa yang dia suka. Silakan sepanjang apapun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah melaksanakan salatul lail, melaksanakan salat malam, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah salatul lail, hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya itu bengkak-bengkak dan pecah. Luar biasa salat malamnya. Seperti yang disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kalau salat malam di antara apa yang beliau baca? Ya, beliau membaca surat Al-Baqarah. Ya. Dalam satu rakaat ini surat Al-Baqarah. Ya, selesai surat Al-Baqarah dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa dilanjutkan dengan Ali Imran. Dalam satu rakaat. Ya. Sudah pernah coba? Nah, kalau kita ya maaf-maaf saja ya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika menyaksikan Nabi yang melakukan salatul lail seperti itu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya. Qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, dosamu yang telah lalu dan yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah. Artinya kenapa engkau melakukan ibadah yang seperti ini? Dosamu itu sudah diampuni oleh Allah. Yang lalu dan yang akan datang. Ya, manusia suci Rasulullah itu. Tapi ibadahnya subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, ala tuhibbina an akuna abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah engkau tidak mau kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Semakin beliau mendapatkan nikmat dosanya diampuni oleh Allah, bukan semakin santai. Ini adalah nikmat dari Allah, beliau bersyukur kepada Allah sehingga bertambah ibadahnya. Ini orang-orang saleh. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kalau Nabi kita sudah puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah puasa, puasa beliau adalah puasa wisal. Tahu puasa wisal? Puasa wisal itu adalah puasa beberapa hari tanpa buka. Ya, jadi misalnya mulai dari hari ini sampai nanti malam, lanjutkan besok pagi, lanjutkan lagi sampai sorenya, sampai beberapa hari, 2 hari minimalnya, ya, 2 hari bahkan lebih, sampai beberapa hari. Itu namanya puasa wisol. Ya, makanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang umatnya melakukan puasa ini. Ya, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau melarang kami dari puasa wisol, sementara engkau melakukannya." Nah, perhatikan apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ana lastu kahayatikum." Aku kondisinya tidak seperti kalian. Ya. "Inni at'amani Rabbi wa yasqini, yut'imuni Rabbi wa yasqini." Ya. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Kata para ulama, sebagian ulama menyatakan bahwa maksudnya diberi makan dan diberi minum oleh Allah yaitu dengan makanan dan minuman surga. Tapi ini dilemahkan oleh sebagian ulama yang lainnya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan bukan makanan dan minuman surga. Karena kalau beliau diberi makan dan diberi minum dengan makanan dan minuman surga oleh Allah, berarti beliau tidak puasa. Tapi kenyataannya beliau melaksanakan puasa wisol yang bersambung beberapa hari tanpa buka. Artinya, maka artinya diberi makan dan diberi minum oleh Allah, maksudnya adalah kesibukan beliau dengan ibadah kepada Allah itu seperti posisinya makan dan minumnya. Sehingga beliau tidak lagi membutuhkan makan dan minum secara lahiriah sebagaimana manusia yang lainnya. Ya, karena nikmatnya, lezatnya ibadah yang beliau rasakan sehingga beliau tidak lagi butuh makan dan minum. Ya, itu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah, jadilah hamba-hamba Allah, ya, yang mendalami ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena itulah satu-satunya jalan supaya kita merasakan kebahagiaan hidup. Kesenangan dunia, harta benda, kedudukan, jabatan, wanita dan lain sebagainya itu, kesenangannya hanya sementara, semu. Kesenangan dunia ini, ya, kesenangan dunia ini tidak ada satupun kesenangan dunia melainkan di baliknya ada kesusahan, ada konsekuensi. Cobalah, apa saja, ya, misalnya mau dapat harta benda, ada konsekuensinya, ya, ada konsekuensinya, sehingga orang yang mendapatkan harta benda belum tentu dia bahagia. Demikian pula yang ingin jabatan dan kedudukan, ada konsekuensinya. Tidak dengan mudah dia akan mendapatkannya. Kalaupun seandainya dia mendapatkannya, belum tentu dia bahagia dengan mendapatkannya. Ya. Banyak resiko-resiko di dalamnya. Banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus dia tunaikan di dalamnya. Yang itu bisa jadi merenggut kebahagiaannya dari dirinya. Ingin wanita yang cantik, istri yang cantik juga demikian sama. Tidak ada satu kesenangan dunia melainkan di baliknya ada perkara kesusahan, ada kesulitan. Beda halnya dengan kenikmatan, kelezatan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, Allah puaskan hati dan jiwanya. Dan hakikat kebahagiaan itu adalah hati dan jiwa kita. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati-hati manusia menjadi tenang? Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ya, maka Jurayj tidak terpengaruh oleh wanita ini. Ya. Dan Jurayj ini bukan satu-satunya orang yang tidak terpengaruh dengan kecantikan wanita. Ya. Ada beberapa kisah yang lain. Ya, seperti misalnya, Kisah siapa? Ada kisah yang insyaallah semua kita tahu. Kisah siapa? Nabi Yusuf. Ya, ketika dia digoda oleh seorang wanita cantik, istri seorang pejabat. Ya. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam terselamatkan. Dijaga oleh Allah tabaraka wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, karena Nabi Yusuf itu termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Demikian pula seorang laki-laki yang pernah terperangkap di dalam gua. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Kemudian mereka akan keluar dari gua itu dengan menyebutkan amalan-amalan soleh mereka sehingga batu yang menutupi pintu gua bergeser dan mereka bisa keluar. Nah, di antara ketiga orang itu ada yang menyebutkan salah satunya, "Ya Allah, dahulu aku punya seorang wanita. Wanita yang aku sangat kepingin sekali untuk menyetubuhinya." Ya. Sampai pada suatu saat wanita ini ya, dia terlilit oleh kesusahan, kesulitan, dan dia meminta bantuan kepada laki-laki itu. Kemudian laki-laki ini memberikan bantuannya dengan syarat dia memberi laki-laki itu kesempatan untuk menyetubuhinya. Maka ketika laki-laki itu sudah dalam kondisi siap melakukan perbuatan zina, maka wanita ini mengingatkannya. Ya. Wanita ini mengingatkannya untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka laki-laki itu meninggalkan wanita ini karena rasa takutnya kepada Allah. Dan ini amalan soleh yang luar biasa yang karenanya batu gua itu bergeser. Ya. Nah, maka salah satu orang yang mendapatkan perlindungan di bawah naungan Allah pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang pada waktu itu matahari hanya tinggal 1 mil. 1 mil itu adalah jarak seujung besi dari apa pengambil celak wanita itu. Kalau pernah lihat tempat celak ya, yang terbuat dari besi. Nah, ada besi untuk mengambil celak dari tempatnya itu. Ujungnya itu dinyatakan mil. Ya, jarak matahari dengan kepala kita hanya sekitar itu. Itu salah satu penafsiran hadis. Ya, sehingga manusia ditimbun oleh keringat mereka masing-masing sesuai dengan amalannya. Ada yang ditimbun sampai sedengkulnya, ada yang ditimbun sampai seperutnya, ada yang sampai sedadanya, ada yang sampai selehernya, sesuai dengan amalannya. Kengerian-kengerian hari kiamat itu luar biasa. Nah, ada orang yang dinaungi oleh Allah tabaraka wa taala di bawah naungannya. Dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah laki-laki yang ketika sudah mendapatkan kesempatan untuk menzinai seorang wanita, kemudian dia meninggalkannya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah pelajaran yang besar sekali. Ya, bahwa kehebatan ibadah kepada Allah itu mengalahkan semua kesenangan dunia. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, dekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya kehidupan kalau kita jauh dari Allah. Bahkan orang-orang yang pengidola dunia akan disiksa oleh Allah dengan dunianya sebelum akhirat kelak. Justru hartanya menjadi siksanya, justru kedudukannya menjadi siksanya, justru istrinya yang cantik itu menjadi siksanya ketika dia tidak mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika hatinya bergantung dengan kesenangan-kesenangan dunia. Apalah artinya dunia yang sebentar? Dunia ini sebentar sekali. Ya, rata-rata usia kita 60 tahun lebih kurang. Apalagi di akhir zaman banyak orang-orang yang mati muda, yang diistilahkan dengan mautul faja'ah, mati secara tiba-tiba. Sebentar dunia ini. Setelah itu kita akan menghadapi kehidupan kekal abadi selamanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang satunya, satu harinya di hari kiamat kelak, kata Allah, ibaratnya seperti 50 ribu tahun. fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ya, hari yang satu harinya itu senilai 50 ribu tahun. Nah, coba berapa sih persentase 60 tahun dibandingkan 50 ribu tahun? Itu baru satu harinya. Apakah kita akan menjual nasib kita hanya untuk kesenangan dunia yang sebentar ini? Maka bagi orang-orang yang ibadahnya yang soleh kepada Allah, ya, yang mendekatkan diri kepada Allah, kesenangan dunia itu tidak ada nilainya. Ya, karena bagi mereka kesenangan akhirat adalah yang lebih kekal abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia yang hina ini. Nah, kemudian disebutkan di dalam kisah ini, ya, bagaimana mereka, yakni kaumnya, membiarkan wanita itu untuk menggoda Jurayj, kemudian sampai wanita ini tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa menggoda Jurayj. Ya, Jurayj tidak menoleh kepadanya. Akhirnya karena kedengkian yang ada di dalam hatinya, si wanita ini pergi kepada penggembala sapi yang biasa bernaung di bawah tempat ibadahnya Jurayj yang tinggi. Ya. Maka dia berzina dengan penggembala sapi ini sampai dia mengandung dan melahirkan anaknya. Lantas dia mengatakan ini anaknya Jurayj. Coba lihat, kemudian kaumnya beramai-ramai mendatangi Jurayj. Ya, lantas mereka menurunkannya dari tempat ibadahnya, mereka memukulinya. Ini kebiasaan orang awam, kebiasaan masyarakat umum. Ya, di Bani Israel juga seperti itu. Mereka tidak mau meneliti berita benar atau tidak. Ya, tidak mau mencari hakikat masalah itu apa. Begitu dengar berita, ya, omongan ini, omongan itu, gosip ini itu, ya, kata orang ini, kata orang itu, mereka bergerak, mereka langsung melakukan tindakan, ya, hukum apa? Hukum rimba. Ya, main hakim sendiri sampai akhirnya mereka menurunkan Jurayj, memukuli Jurayj. Ya, padahal Jurayj ini seorang ahli ibadah yang terlepas dari segala tuduhan itu. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada seorang fasik yang datang kepada kalian membawa berita, maka carilah kebenaran beritanya. Ya, koreksi dulu, teliti dulu masalahnya, apa masalahnya, benar atau tidak. Ya, agar kalian jangan memperlakukan suatu kaum dengan kebodohan kalian, sehingga kalian nantinya akan menyesal. Nah, terjadi pada kaum Jurayj. Oleh karena itu kita jangan gampang termakan oleh gosip. Ya. Jangan gampang termakan oleh berita. Jangan gampang terpengaruh oleh media massa. Karena belum tentu itu benar. Belum tentu itu benar. Ya, apalagi kalau sudah ada muatan politik di dalamnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita harus menjadi orang-orang yang lebih dewasa dalam melihat kenyataan. Tidak gampang termakan isu. Tidak gampang termakan isu. Nah, kaumnya Jurayj ini datang menurunkan Jurayj, memukulinya. Jurayj bertanya kepada mereka, apa masalah kalian? Ya. Kata mereka, engkau telah berzina dengan wanita lacur itu sampai dia melahirkan anak. Ya. Kata Jurayj, bawa bayi itu ke hadapanku. Mana bayinya? Kemudian Jurayj minta kesempatan untuk dibiarkan melaksanakan sholat. Lantas dia sholat, kemudian dia datangi bayi itu dan dia menjawil di bagian perut bayi itu sambil bertanya, siapa bapakmu? Kata anak kecil yang baru lahir ini, bapakku si penggembala sapi itu. Nah, Allah tunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah tunjukkan hakikat masalahnya. Ya, subhanallah. Di sini terdapat pelajaran penting. Pertama, bahwasanya ketakwaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla di masa-masa sulit akan menjadi penyelamatnya. Di masa-masa genting akan menjadi penyelamatnya. Allah akan jadikan baginya jalan keluar kalau dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, coba lihat Juraij. Ini masa-masa genting. Orang sudah emosi. Ya, masyarakat Bani Israel pada waktu itu sudah ingin menghabisinya. Ya, tempat ibadahnya dihancurkan, dia diturunkan, dipukuli. Dalam kondisi seperti ini, kalau orang tidak punya ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, belum tentu dia selamat. Ya, bisa jadi dia akan menjadi korban kebrutalan kaumnya, masyarakatnya. Tapi Juraij, karena dia seorang yang bertakwa kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya, Allah beri dia jalan keluar. Dia bisa menghadapinya dengan tenang. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, kata Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ya. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari masalah-masalahnya, dari problem-problemnya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tiada menyangkanya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang pasti mencukupkannya. Ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, jangan khawatir. Apapun masalah kita, apapun problem kita, apapun kondisi sulit yang kita hadapi, ya, ingat, kita punya Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Bahkan sekrisis apapun kita, ingat, Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tiada menyangkanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, orang yang bersandar, menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah yang mencukupkannya. Dan ini bagi kita, bagi masyarakat kita, bagi bangsa dan negara kita, apapun masalah kita, selama kita bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Allah akan memberi rezeki dari arah yang kita tidak menyangkanya. Allah yang akan mencukupkan kita. Tapi masalahnya, sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Ini yang menjadi problem kita. Sungguhnya masalah umat Islam sekarang ini di Indonesia, bahkan di dunia, bukanlah karena mereka mempunyai kelemahan ekonomi. Banyak di antara mereka orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Ya. Bukan kelemahan mereka karena mereka tertinggal dari sisi teknologi. Banyak di antara mereka orang-orang ahli teknologi. Ya. Fisika, kimia, biologi. Ya. Para profesor, doktor. Ya. Para jutawan, miliarder, banyak di antara kaum muslimin. Tetapi kelemahan mereka, problem mereka dan segalanya itu dikarenakan mereka tidak bertakwa kepada Allah. Ya, kurangnya ketakwaan kepada Allah. Sehingga mereka dilanda oleh berbagai masalah. Belum selesai satu masalah, satu problem, datang masalah dan problem yang baru. Ya. Satu masalah ditimbun dengan masalah yang lainnya. Kenapa? Karena tidak adanya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, menjalankan agamanya. Sekarang ini orang-orang justru dibuat takut kepada Islamnya sendiri. Kaum muslimin takut kepada Islamnya sendiri. Ya. Kalau ada orang yang mulai serius mengamalkan Islamnya, dia takut. Ya. Kalau dijauhi oleh masyarakatnya, kalau dimusuhi oleh orang lain, kalau dia dituduh sebagai teroris, padahal Islam itu bukan agama terorisme. Islam itu kata Allah di dalam Al-Quran, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Islam itu agama kasih sayang bagi segenap alam. Ya. Bukan berarti orang yang mulai mengamalkan Islamnya, serius melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ajarannya, bahwa dia teroris. Tidak. Ya, memang ada orang yang menyalahgunakan ajaran Islam untuk tindakan terorisme. Memang ada. Dan itulah musibah kaum muslimin. Yang kita semua harus menghadapinya dengan kesabaran. Menjelaskan Islam kepada kaum muslimin secara lebih benar. Dakwah kepada Al-Quran dan hadis secara lebih benar. Sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Ini adalah masalah ketika kita jauh dari agama kita. Ya. Maka ini yang membuat problem satu tidak selesai, datang problem yang lainnya. Ya. Masalah yang satu tidak selesai, datang masalah yang lainnya. Krisis ekonomi kita, meskipun banyak orang-orang kaya kita, tidak henti-hentinya. Karena memang tidak ada keberkahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jawabannya adalah takwa. Takwa kepada Allah. Ya. Allah akan mudahkan, Allah akan turunkan keberkatannya. Kata Allah di dalam Al-Quran, walau kana ahlul qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, kalau seandainya penduduk negeri itu mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan langit dan bumi. Ya. Bukan saja keberkahan dari bumi, langit dan bumi. Allah akan turunkan keberkahannya kepada negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi manusia, dasar manusia. Kata Allah, walakin kadzabu. Akan tetapi mereka justru mendustakan kami. Tidak mau bertakwa kepada Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka jawaban dari semua problem kita adalah takwa kepada Allah. Jurayj diselamatkan oleh Allah dalam keadaan genting seperti ini dengan takwanya. Takwanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Coba lihat. Kalau bukan karena kuasa Allah, tidak ada seorang pun yang mampu membuat bayi yang baru lahir bisa bicara. Ya enggak? Ini namanya karamatul wali. Karomahnya wali. Jurayj ini termasuk wali Allah. Karena dia bertakwa kepadanya. Ya. Karena wali-wali Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu wali. Ya. Wali Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, rajin mendekatkan diri kepada Allah, ya, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang makruh, berlomba dalam perkara-perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Ini wali-wali Allah. Ya, sehingga di dalam kondisi genting, Allah berikan jalan keluar. Bahkan jalan keluar itu bisa terjadi sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, nalar manusia. Seperti bayi yang bisa bicara ini tadi. Terjadi. Ya. Nah, maka coba lihat Jurayj. Dia seorang yang bertakwa. Ketika kaumnya menuduhnya dengan tuduhan besar, tuduhan zina, padahal selama ini dia terkenal sebagai ahli ibadah. Ya. Dia minta untuk diberi kesempatan sholat. Nah, dalam situasi seperti ini dia masih meminta kesempatan untuk sholat. Ya, karena sholat itu adalah perkara di samping dia kebahagiaan hidup kita, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan jiwa kita. Sholat itu adalah tempat kita meminta pertolongan dan bantuan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was-salah. Mintalah tolong, ya, dengan kesabaran. Mintalah tolong dengan kesabaran dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sholat itu adalah perkara yang berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk melaksanakannya. Seperti suasana genting seperti ini, ya, tidak semua orang bisa sholat. Teringat dengan sholat. Orang yang tidak soleh, orang yang tidak takwa, ya, kita bisa lihatlah kalau dia sudah dikepung oleh masa seperti ini, apa yang akan dia perbuat? Teriak-teriak minta tolong, ya, ampun-ampun, kemudian bisa jadi dia keluar lepas kendalinya, ya, dia siap melakukan apapun yang diminta oleh orang yang akan memukulinya, meskipun itu adalah perkara yang jelek. Tapi Jurayd tidak, dia minta hanya sholat. Ya, dia melaksanakan sholat, dia minta sama Allah Azza wa Jal, Allah berikan kepadanya keajaiban. Ya, dan sholat yang dilakukan oleh Jurayd ini menunjukkan bahwasanya di umat-umat yang terdahulu pun ada sholat. Tapi sholat mereka tentunya beda dengan sholat kita. Ya, tidak seperti tata cara sholat kita. Bahkan dalam sebagian riwayatnya disebutkan bahwa Jurayd berwudu terlebih dahulu. Yang menunjukkan bahwa pada syariat orang-orang terdahulu ada wudu, cuma tidak sama dengan wudunya kita. Nah, di sini Allah menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ya, apa yang Allah tunjukkan, bayi ini bisa bicara. Ya, kata Jurayd, ya ghulam, man abuk, wahai anak kecil, siapa bapakmu? Anak ini bicara, ra'i fulan, si fulan penggembala sapi itu. Ya. Maka perkara-perkara yang di luar batas kemampuan manusia bisa terjadi sebagai karomah seorang wali. Tapi karomah seorang wali didapatkan dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka kita jangan pernah meremehkan masalah bertakwa kepada Allah. Masih banyak keajaiban-keajaiban lain yang Allah persiapkan untuk kita, asal kita bertakwa kepadanya. Tinggal masalahnya sekarang, terkadang kita tidak percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Lemah keimanan kita, lemah keyakinan kita. Kita hanya bersandar kepada kemampuan kita, hanya kepada kehebatan kita dalam menghadapi masalah kita. Sehingga bahkan terkadang kita lupa untuk bertakwa kepada Allah. Kita kalahkan ibadah kita. Kita kalahkan pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau kita sudah tertimpa oleh suatu masalah, suatu problem. Ya. Sebagian orang sampai gak sempat sholat. Ya. Gak zikir, gak ini, gak itu. Kenapa? Karena sedang ada masalah. Ini keliru. Justru ketika sedang ada masalah, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, supaya dia mendapatkan ayat tadi, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuknya. Naam, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tiada menyangkanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Ya. Kemudian ketika kaumnya sudah mengetahui bahwa ternyata yang berzina dengan wanita itu adalah si penggembala sapi, mereka kemudian mencium Jurayd. Mereka menyentuhnya. Ya, menunjukkan bahwa mereka menyesal atas perbuatan mereka. Apa yang mereka tuduhkan itu salah. Enggak benar. Ya. Oleh karenanya mereka pun meminta maaf, ya, kepada Jurayd. Mereka menciumnya, mereka menyentuhnya. Dan ini bisa jadi pada syariat orang terdahulu. Ya. Adapun pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dibenarkan kita bertabarruk mencari berkah dengan menyentuh orang soleh. Karena keberkatan itu datangnya dari Allah, sehingga hendaknya kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian mereka menawarkan kepada Jurayd untuk membangun tempat ibadahnya dari emas. Dalam sebagian riwayat Jurayd menolaknya, dan mereka menawarkan untuk membangun tempat ibadahnya dari perak. Jurayd juga menolaknya. Jurayd hanya menyatakan, kembalikan tempat ibadahku seperti sebelumnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan Jurayd meminta untuk mereka mengembalikan tempat ibadahnya dari tanah. Di sini ada pelajaran penting sesungguhnya. Di antara pelajaran itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memperbaiki kondisi kita dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang mustaqim. Apa pelajaran itu? Di antaranya adalah bahwa bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan yang penting itu tempat ibadahnya. Ya. Bukan kemewahan tempat ibadahnya, kebagusan tempat ibadahnya. Tapi yang lebih penting, yang lebih menjadi inti dari permasalahannya adalah orang yang ibadah di dalamnya. Coba lihat Juraij. Ya, ketika mereka menawarkan, kami bangun dari emas. Gak usah. Kami bangun dari perak. Tidak. Bangun seperti sebelumnya dari tanah. Ya. Maka inti dari pendekatan diri kepada Allah bukan tempat ibadahnya. Ya. Apalah artinya masjid besar, mewah. Ya. Tetapi kosong dari orang-orang yang ibadah. Ya. Salat duhurnya sepi, salat asarnya sepi, salat maghribnya, apalagi subuhnya. Ya, tinggal hanya muadzin dan imam. Terkadang di sebagian masjid imamnya ya muadzinnya itu tadi. Ya. Nah. Dan orang yang ibadah di dalam sebuah tempat ibadah pun, ya, sebagus apapun tempat ibadahnya, apalah artinya tempat ibadah yang bagus itu ketika dia ibadah di tempat ibadah tersebut, di dalam masjid tersebut, tetapi hatinya tidak sedang mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kualitas ibadahnya itu sangat sangat rendah. Apa artinya? Meskipun dia beribadah di tempat ibadah di masjid yang mewah, apa artinya? Ya, ketika dia sholat, ya, pikirannya tidak dalam sholatnya. Ya. Justru pikirannya sedang berada di tempat lain. Ya. Sebagian kita terkadang melaksanakan ibadah, tetapi pikirannya tidak dalam ibadah. Ya. Bahkan, subhanallah, kita digoda oleh syaitan ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, begitu Allahu Akbar, mulai syaitan mengajak kita untuk keliling dunia, ya, ke berbagai tempat, teringat oleh kita berbagai hal. Subhanallah. Ya. Maka yang terpenting dari pendekatan diri kepada Allah, bagaimana orang yang melaksanakan ibadah itu, bukan tempat ibadahnya. Makanya salah satu tanda hari kiamat yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Ya, hari kiamat itu tidak datang sampai manusia berbangga-bangga dengan masjidnya. Ya, mereka bangun masjid mereka, mereka hiasi masjid mereka, mereka perindah masjid mereka. Ya. Padahal hakikatnya bukan itu yang diinginkan dari sebuah ibadah, dari sebuah pendekatan diri kepada Allah. Yang paling penting dari sebuah masjid adalah bagaimana kita memakmurkan masjid itu hissan wa ma'nan. Bagaimana kita memakmurkan masjid itu secara lahiriah dan batiniah kita. Ya. Menghidupkan masjid dengan ibadah-ibadah, dengan kajian-kajian, ya, dengan kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Kemudian juga orang-orang yang berada di dalamnya secara batiniah ikut memakmurkan masjid dengan ibadahnya yang hebat. Pendekatan dirinya yang masya Allah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu yang paling penting. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, ya, ini kisah yang luar biasa yang di dalamnya mengandung sekian banyak pelajaran penting, dan semoga Allah bisa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadikan pelajaran-pelajaran ini sebagai pedoman kita di dalam menjalani kehidupan kita, ibadah kita, dan pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kisah-kisah ini memang dikisahkan oleh Nabi supaya kita bisa mengambil pelajaran dengannya. Ya. Karena seseorang apabila dia mengetahui adanya contohan dari orang-orang terdahulu, orang-orang soleh yang baik, maka dia akan termotivasi untuk mencontoh orang-orang baik itu. Nah, karena jiwa manusia itu laksana burung, ya, laksana gerombolan burung. yang mana setiap orang akan ingin menyerupai temannya, idolanya. Kalau kita adalah orang-orang yang baik yang mencintai Allah dan Rasulnya, tentu kita ingin mencontoh orang-orang baik yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkatan dengan kajian kita ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepadanya. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.